Wattaminu ay qawlu amin akibal fatihati liqari iha fi sholatin wa ghairiha. Hayat sholat yang selanjutnya adalah mengucapkan amin. Mengucapkan amin setelah bacaan fatihah. Dan ucapan amin ini sunnah dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Lakin fi sholati akadu. Tetapi kesunahan mengucap amin di dalam sholat ini kesunahannya lebih kuat. Wa yu'aminul ma'mumu ma'a ta'mini imamihi wa yajharu bih. Seorang makmum disunahkan untuk mengucapkan amin setelah imam selesai membaca fatihah. Dan disunahkan pula mengucapkannya dengan keras. Wa qira'atu surati ba'dal fatihah li imamin wa munfaridin fi raka'atay subhi wa ulatay wairiha. Hayat sholat yang selanjutnya adalah membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Dan kesunahan ini berlaku bagi imam dan juga bagi orang yang sholat sendiri di dua rokaat sholat subuh dan dua rokaat pertama sholat selain sholat subuh. Wa takunu qira'atu surati ba'dal fatihah falau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Bacaan surat ini harus dilakukan setelah fatihah. Maka bila ada seseorang yang membaca surat sebelum membaca surat Fatihah, maka bacaan suratnya tidak terhitung, tidak sah bacaannya. Wa takbiratu indal khafdi liruku wa rafi rafi sulbi minar ruku. Hai'ah salat yang selanjutnya adalah mengucapkan takbir di saat turun untuk ruku dan di saat bangun dari ruku. Bangun dari ruku artinya meluruskan tulang punggung setelah melakukan rukun-ruku. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku. Hayat selanjutnya adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah di saat musalli atau orang yang sholat mengangkat kepalanya dari ruku. Walau qala man hamidallaha sami'allah kafa. Andaikan seseorang tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah tetapi mengucapkan man hamidallaha sami'allah, ucapan itu sudah cukup untuk mendapatkan kesunahan. Wa makna sami Allahu liman hamidah taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaih. Makna ucapan sami Allahu liman hamidah adalah Allah menerima pujiannya dan membalasnya. Wa qaulul musalli rabbana lakal hamdu idan tasabaqa iman. Hayat salat yang selanjutnya adalah ucapan rabbana lakal hamdu setelah bangkit dari ruku. Wa tasbihu fir ruku'i. Hayat selanjutnya adalah mengucapkan tasbih, bertasbih di saat ruku. Wa adnal kamali fi hadha tasbih subhana rabbiyal azimi thalathan. Dan minimal kesempurnaan mengucapkan tasbih di saat ruku adalah ucapan subhana rabbiyal azim diucapkan sebanyak 3 kali. Wa tasbihu fi sujud. Dan hayat selanjutnya adalah bertasbih, mengucapkan tasbih di saat sujud. Wa adnal kamali fihi subhana rabbiyal a'la thalathan. Minimal kesempurnaan ucapan tasbih di dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la yang diucapkan sebanyak 3 kali. Wal akmalu fi tasbihir ruku'i wa sujudi masyhur. Dan bacaan yang utama yang dilakukan di saat ruku dan sujud sudah sangat masyhur, sudah populer. Wa watul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi litashahhudil awwali wal akhir. Hayat salat yang selanjutnya adalah meletakkan kedua tangan di atas dua lutut di saat duduk untuk tashahhud awal dan duduk untuk tashahhud akhir. Yabsutul yadal yusra bihaitsu tusamitu ru'usu asabiha rukbah. Dan disunahkan untuk tidak menggenggam jari, disunahkan untuk melepaskan jari, dan disunahkan juga ujung jari sejajar dengan lututnya, ujung jari sejajar dengan lutut. Wayabdul yadal yumna ay asabiha. Untuk jari kanan disunahkan untuk digenggam. Jadi antara jari kanan dan jari kiri ini kesunahannya berbeda. Kalau jari kiri disunahkan untuk dilepaskan dan jari kanan disunahkan untuk digenggam. Ay asabiha illal musabbihata minal yumna fala yakbiduha. Khusus jari telunjuk di jari tangan jari telunjuk di jari kanan itu tidak ikut digenggam. Jadi kesunahan jari kanan digenggam, tetapi khusus jari telunjuk ini tidak ikut digenggam. Fa'innaha yusiru biha fa'innahu yusiru biha rafi'an laha hala qawlihi mutasyahidan wa dhalika inda qawlihi illallah. Dan jari telunjuk yang tidak digenggam ini gunanya adalah untuk berisyarat di saat mengucapkan syahadat, yaitu tepatnya di saat mengucapkan illallah. Jadi jari telunjuk di saat mengucapkan illallah ini diangkat untuk mengisyaratkan. Wala yuharrikuha fa in harrakaha kuriha wala tabtulu sholatu fil ashah. Dan di saat mengangkat jari telunjuk ini tidak disunahkan untuk menggerak-gerakannya. Apabila seseorang menggerakkan jari telunjuk di saat mengangkatnya, maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan sholat. Wal iftirasu fi jami'il jalasati alwaqiati fi sholat kajulusil istirahati wa julusi baina sajidatain wa julusi tasyahudil awal. Hayat sholat yang berikutnya adalah duduk iftiras. Duduk iftiras di semua duduk yang ada di dalam sholat, seperti duduk istirahat. Duduk istirahat ialah duduk yang dilakukan setelah sujud yang kedua sebelum berdiri. Kemudian seperti duduk antara dua sujud dan duduk melakukan untuk melakukan tasyahud yang awal. Wal iftirasu ayat jilisasah su'ala ka'bil yusra ja'ilan duhrahalil ardi wa yansibu qadamahul yumna wa yadu'u bil ardi atrafa asabiha lijihadil kiblat. Duduk iftirasu ialah seseorang yang duduk di atas mata kaki kiri. Jadi menduduki mata kaki kiri dan kaki bagian luar ditempelkan ke tanah, ke tempat duduknya, dan kaki bagian kanan diluruskan, lalu jari kaki bagian kanan diarahkan ke arah kiblat. Jadi jari kaki kanan diarahkan ke arah kiblat. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah min jalasati shalah. Dan juga kesunahan atau hayat sholat yang selanjutnya adalah melakukan duduk tawarruk di duduk yang terakhir yang ada di dalam sholat. Wahia julusu tasyahudil akhir. Duduk tawarruk adalah duduk yang dilakukan di saat tasyahud akhir. Wa tawarruku mislul iftiras illa annal musalliya yukhriju yasarahu ala hayatiha fil iftiras min jihati yaminih wa yulsiku warikahu bil ardi. Duduk tawarruk sama seperti duduk iftiras. Bedanya adalah duduk tawarruk, seorang yang sholat dia mengeluarkan kakinya ke arah kaki kanan dan menempelkan bokongnya ke tempat duduk. Amal masbuku wasahi fayaftarisani walayatawarrokan. Khusus untuk orang yang lupa tidak melakukan kesunahan sholat ataupun makmum yang terlambat, mereka berdua disunahkan untuk duduk iftiras di saat duduk untuk tasawuf terakhir. Jadi bagi orang yang disunahkan melakukan sujud sahwi di saat dia melakukan tasawuf terakhir, dia tidak disunahkan untuk duduk tawarruk, tetapi dia disunahkan untuk duduk iftiras. Karena setelah dia tasahud, dia tidak langsung salam, tetapi harus melakukan sujud sahwi terlebih dahulu. Wataslimatitsaniyah amal ula fasa bako annaha min arkani sholah. Dan hayat sholat yang terakhir adalah salam yang kedua. Jadi salam yang pertama sudah dijelaskan di dalam penjelasan sebelumnya bahwa walaupun salam ini ada dua kali, tetapi salam yang wajib adalah hanya salam yang kedua. Jadi salam yang pertama ini hukumnya sunnah. Mohon maaf ya. Salam yang wajib adalah salam yang pertama. Mohon maaf. Kesunahan sholat yang terakhir atau hayat sholat yang terakhir adalah salam yang kedua. Dan salam yang pertama sudah dijelaskan di keterangan sebelumnya bahwa hukum salam yang pertama ini wajib. Jadi walaupun salam ada dua, tetapi dua salam ini hukumnya berbeda. Salam yang pertama hukumnya wajib atau termasuk rukun sholat, dan salam yang kedua hukumnya sunnah atau termasuk dari hayat.